بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembacaan kita terhadap Sahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu, insyaAllah telah kita baca 3 asar pada 3 bab. Ya, bab Al-Khadim, Miznib, kemudian bab Man Khatama Ala Khadimihi Makhafata Su'idhan, dan yang terakhir adalah bab Man Adda Ala Khadimihi مخافه الظن. طيب من يحفظ الحديث ها siapa yang hafal setidaknya satu. طيب فليرفع يده diangkat tangannya. Hat. طيب satu yang lain. Nisham. Hah? Bab terakhir. Baik, yang lain langit. Hafal. Bab terakhir. Baik. Ya Allah, kum ya Arman. Bismillah. حدثنا أحمد بن محمد ذبحنا فكان فيما قال من ختم قال أخبرنا أبو خلدة كراهية أن يتعودوا sudah. Baik. Hat Hisham. Bismillah. An Haritha bin Mudharrib إني لأعد العراق cukup. Tidak kita baca hadis yang lainnya. Cuma ini saja. Taib, at langit. Nah, barakallahu fikum. Baik. Insyaallah usbu' al-qadim, pekan depan, siapa namanya? Iban satu, kemudian Ammar dua, yang ketiga siapa namanya? Antum? Ya? Hah? Adnan. Naam. InsyaAllah pekan ke depan tiga anak ini membaca insyaAllah hadis yang akan kita baca sebentar lagi. Tayyib. Sedikit muraja'ah. Pada hadis yang lalu Rasulullah menyatakan la tadrib dha'inataka ka dharbika amatak. Apa makna dha'inah? Hah, indaman? Ma makna dha'inah? Had. Perempuan. Tayyib. Kemudian murojaah yang kedua. Apa yang dimaksud dengan khatam pada bab ini, bab man khatala khadimi, sehingga para sahabat mereka diperintahkan untuk mengkhatam. Maknanya khatam. Taib. Ha, Ammar, ad. Maknanya khatam apa? Nah, maknanya khatam apa? Kelas berapa Ammar? Kelas tiga. Masya Allah. Taib. Indaman. Maknanya khatam dalam athar ini. Ah, Hisham. Kunna nu'maru an nakhtima ala al-khadim. Maknanya apa? Kok sampai diperintahkan untuk mengkhatam. Apa khatam di sini yang dimaksud? Ad. Mengikat atau menyegel. Ini dalil ya. Kalau antum tidak muroja'ah. Ya, tidak muroja'ah. Seingatana sudah ana sampaikan semua. Ya, mungkin ada sedikit kekurangan tapi secara umum makna serta fawaid daripada hadis sudah tersampaikan ya. Wajiban antum adalah al-muraja'ah. Ya. Tidak ada manfaatnya al-hifz ya tanpa al-muraja'ah. Tidak ada manfaatnya al-hifz tanpa al-fahm. Ya. Dan akan menyulitkan antum untuk menghafal ketika antum tidak faham. Ya. Maka yang terpenting adalah yang pertama al-hifz, al-qira'ah, kemudian al-hifz, kemudian apa? Al-faham. Ya. Kemudian al-faham. Kita memahami apa yang kita pelajari. Tayyib, yang ketiga apa yang dimaksud dengan al-uraq? Kata Salman, "Inni la'uddu al-uraqa 'ala khadimi makhafatadh-dhann." Baik. ما معنى العراق؟ أهل مالان، ما نيني أهل مالان؟ هات. طيب، yang merasa orang Malang menjawab. هات. Tulang belulang. Naam. Jazakallah khair. Sampai tulang belulang diperintahkan untuk dihitung, ya, karena ingin menghindarkan dirinya daripada su'udzon. Tidak ingin saya bersu'udzon. Ahsan seperti itu daripada kita berdzon yang tidak baik kepada orang lain. Demikian keadaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan fawaid yang seperti ini jarang kita dapatkan. Barakallahu fikum. Ya, kebanyakan orang dengan perasaannya gak enak, ya. Sebetulnya ini adalah bimbingan salaf untuk kita betul-betul memperinci, menghitung sesuatu berapa, ya. Kenapa kok sekian, kok sisanya sekian, dan seterusnya. Secara zahir kalau kita menggunakan perasaan, oh ini bukhil ini, lah, ya. Ini adalah hadis salaf, petunjuk salaf untuk kita memperhatikan sehingga diri kita terjauhkan dari dzan yang tercela. Baik, selanjutnya man yaqra. Ini tidak ada semua. Mana? Zidan jaga. Baik. Punya kitabnya siapa namanya? Antum punya kitabnya? Tidak ada. Hisham. Tidak punya. Baik. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah babu adabil khadim. Naam. Bab selanjutnya adalah bab adab seorang pembantu atau adab seorang terhadap pembantunya. Maknanya beliau di sini rahimahullah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana seorang as-sayyid, seorang tuan atau seorang sahib amal, seorang yang mempunyai lapangan pekerjaan dan mempunyai sekian banyak karyawan, bagaimana dia mendidik pembantunya, dan termasuk padanya budak, termasuk padanya pegawai atau yang semakna dengan itu. Nah, ini menunjukkan apa, kesempurnaan Islam, ya, menunjukkan kesempurnaan Islam yang tidaklah sebuah permasalahan kecuali di sana Islam telah menjelaskannya. Oleh karenanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu pernah menyatakan ketika ditanya tentang ayu'allimukum nabiyukum, apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu? Kata Salman, iya. Hatta al-khara'ah, sampai perkara yang kaitannya dengan WC diajarkan oleh Islam. Hal ini menunjukkan apa? Kesempurnaan Islam, ya. Jika mereka tahu, ya, bagaimana Islam mengajarkan dari hal yang terkecil sampai istinsyak dan istinzar pada hadis yang telah lalu. Ya. Diajarkan istinsyak yaitu memasukkan air ke hidung untuk dikeluarkan kembali. Ya. Niscaya mereka orang-orang kafir akan masuk Islam afwajan. Ya. Qala haddatsana Ahmad bin Isa, yaitu al-Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan asar ini, yaitu asar yang pertama di sini. Qala haddatsana Ahmad bin Isa, ya. Ahmad bin Isa bin Hassan Abu Abdullah Al-Misri, ya. Beliau dikenal dengan Ibnu Tustari, ya, Ibnu Tustari. Sebab penamaan Ibnu Tustari dijelaskan oleh para ulama karena bapaknya, yaitu bapak beliau Isa, ini berdagang di daerah yang bernama Tustar, yang kemudian dikenal dengannya Ibnu Tustari. Maka beliau pun dikenal Ahmad bin Isa bin Hasan dikenal dengan Ibnu Tustari. Qala, beliau adalah guru daripada Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Abdullah ibnu Wahb. Abdullah ibnu Wahb dikenal dengan Ibnu Wahb. Beliau adalah seorang imam, ya. Abdullah bin Wahab bin Muslim dijuluki dengan Syekhul Islam, ya. Tayyib, pertanyaannya pernah kami sampaikan, mengapa sering kita dengar kepada seorang ulama fulan disebut dengan Syekhul Islam Adnan? Ad. Kenapa? Kenapa disebut Syekhul Islam? Hah? Hey, Pak Tansa. Lupa. Naam, man yadhkur. Kenapa sering disebut yang masyhur, sering disebut Syekhul Islam adalah Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani, dikenal dengan Ibnu Taimiyah, disebut dengan Syekhul Islam. Ya, kenapa? Nami Witro, ingat. Dikatakan Syekhul Islam karena usianya pun menua di dalam berkhidmat terhadap Islam. Ya. Berkhidmat terhadap Islam, memberikan dirinya untuk Islam. Dikatakan pula Syekhul Islam karena dia unggul di dalam keilmuannya. Ya. Unggul di dalam keilmuannya, disebut Syekhu al-Islam. Qala haddatsana Abdullah bin Wahab, na'am, bin Muslim. Syekhul Islam Abu Muhammad Al-Fihri. Yang subhanallah, kisah masuk Islamnya Ibnu Wahab rahimahullah menggambarkan kepada kita tidak semua jalan hidayah itu baik. Tidak semua jalan hidayah itu baik. Beliau adalah seorang pemuda, ya, dikisahkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah, seorang pemuda di dalam siarnya, berusia 17 tahun, seorang pemuda yang syak fi dinih, ragu terhadap agamanya. Apa yang dia ragukan? Dia meragukan tentang kelahiran Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam alaihi salam. Ragu dia. Fadhahaba ila syaikhin lahu. Dia pergi ke seorang syaikh dan bertanya tentang keragu-raguannya. Akan astafid di sini, solusi daripada sekian permasalahan adalah adzhab ila ahli dzikr, ya, pergi kepada para ulama, para duat ila Allah, mereka yang berpegang dengan agama Allah, berpegang dengan kitab dan sunnah, dengan manhaj salaf al ummah. Maka dinasihatkan utlubul ilm, belajarlah. Kata Syekh tadi tidak menjawab apa-apa, utlubul ilm. Fakana hadza sabab fi talabihi lil ilm. Maka ini merupakan sebab dia menuntut ilmu. Ya. Belajarlah dia sampai rasikh di dalam keilmuannya, luar biasa, sehingga sampai dijuluki sebagai apa? Syekhul Islam. Ya, Abdullah bin Wahab bin Muslim. Karena banyaknya hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, luar biasa beliau ini. Dikatakan oleh Abu Zur'ah, ya, kata beliau, nazartu ila hadithi, aku melihat kepada hadis Ibnu Wahab, ya, disebutkan oleh Abu Zur'ah kurang lebih sekitar 30 ribu hadis. Beliau melihat hadis Ibnu Wahab. Fa inni ma ra'aitu, aku tidak melihat hadisan la aslalah. Satu hadis pun yang tidak ada asalnya. Artinya semua hadis yang dilihat Zur'ah, yang diriwayatkan oleh seorang Ibnu Wahab adalah hadis yang setidak-tidaknya lahu wajh min as-sihhah. Ya, ada sisi dari kesahihan hadis tersebut. Hadis yang tsabit. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan, 30 ribu ini sebagian disaksikan oleh para imam yang lain, yaitu disaksikan oleh Ahmad bin Saleh Al-Hafidh. Beliau menyatakan bahwasanya hadis beliau ini adalah 70 alf hadis, 70 ribu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Wahab. Ya, maka di sini kita mengambil faedah untuk ihtimam dengan masa muda. Ya, hal ini sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, khud, ya, ambillah syababaka qabla haramik, ya, masa mudamu sebelum masa tuamu, yaitu untuk mengumpulkan fawaid-fawaid ilmu, untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang datangnya dari kitab Allah dan sunnah, ya, dengan semangat yang tinggi. Beliau adalah qudwah, contoh bagi kita, Abdullah ibnu Wahab, ya, sehingga para ulama pun memuji beliau, ya, dengan pujian-pujian dari banyaknya hadisnya. Dan ini tidak perlu beliau menampakkan kepada manusia sebagaimana keadaan sebagian orang di zaman sekarang. Saya walhamdulillah dimintai pendapat pada permasalahan ini, pada permasalahan itu. Ini tidak mencerminkan seorang talibul ilm, ya. Talib ilm tidak seperti itu, ya. Semakin panjang, semakin tinggi ilmunya, semakin merendahkan diri dia, ya. Semakin merendahkan diri di hadapan manusia, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, dengan itu dia mendapatkan derajat di sisi, tidak perlu dia tampakkan. Sebagaimana beliau, siapa yang menyaksikan, para ulama menyaksikan, meriwayatkan 30 ribu hadis, meriwayatkan 70 ribu hadis, ya, luar biasa. Bahkan dikatakan oleh Suhnun, ya, Suhnun al-Faqih, tentang beliau Ibnu Wahab ini rahimahullah, rahmat al-abrar, karena semangatnya pada waktu-waktunya, tidak ingin waktunya sia-sia, beliau membagi masanya, ya, membagi masa hidupnya atlas tiga, ya, sepertiganya untuk ribat fisabilillah, untuk berjuang menjaga, ya, menjaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau tahu sekali fadilahnya. Dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, ainan la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak tersentuh neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang meneteskan air mata, ya, meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, mata tahris fisabilillah, yang berjaga-jaga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menjadikan sepertiga masanya untuk ribat fisabilillah. Sepertiganya lagi beliau gunakan untuk apa? Ta'lim nasal khair, mengajarkan manusia kebaikan. Beliau tahu sekali fadilahnya. Dia tidak pernah meninggalkan itu. Sampai kapan? Sampai Allah mencabut ajalnya. Ya, beliau paling tahu apa yang difirmankan Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, man dalla 'ala huda," dan seterusnya, daripada ayat-ayat dan hadis yang menunjukkan fadilah di dalam mengajarkan ilmu. Ya. Tidak bosan beliau dimanapun dan kapanpun. Bahkan dikatakan oleh Suhnun, di mana beliau mengajarkan, fi Misra, di Mesir. Allahu alam yang dimaksud Mesir di sini, apakah kota Mesir, apa negara Mesir, atau kota, ya, tempat yang berkumpulnya banyak orang dikatakan Mesir. Ya. Ala kulli hal, beliau menyibukkan diri untuk mengajarkan ilmu kepada manusia. Kemudian sepertiganya lagi, ya, dalam hidupnya digunakan untuk menunaikan ibadah haji. Mengapa demikian? Ya, mengapa ihtimam beliau terhadap haji ini? Ya. Yang pertama, rukun min arkanil Islam, ya, wajib bagi siapa yang mampu untuk menunaikan ibadah haji, sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan, dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya, maka wajib haji. Jika dia tanggalkan, ya, diberitakan oleh Nabi SAW, meninggalnya sebagaimana meninggalnya Yahudi, ya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berihtimam, ya. Bahkan dikatakan di dalam hidupnya beliau ini berhaji sebanyak 36 kali haji. Kewajiban satu kali, hajjatul Islam. Ya, satu kali, selebihnya adalah mustahab. Namun para ulama, ya, para ruwat al-hadis, mereka mengambil ihtimam pada ibadah haji ini bukan karena hajinya saja. Yang pertama ibadah, yang kedua mereka bisa berkumpul dengan para ulama. Berkumpul dengan para ulama dan para masyayikh, para hamalatul ilm. Maka dari itu mereka berihtimam menjadikan jalannya kesempatan berangkat, berangkat mereka menunaikan ibadah haji. Jadi tidak jarang pulang oleh-olehnya adalah hadis dari Fulan bin Fulan. Ya. Di antara mereka adalah Al-Imam Ahmad dan para imam yang lainnya, ya, meletakkan ihtimamnya pada ibadah haji. Dengan haji ini masyakkah, subhanallah. Bukan ibadah yang ringan. Di tanggal 8 kita stand back, berangkat kita ke Mina. Ya, bagi yang mengambil haji ifrad, karena haji ada tiga. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada qiran. Haji ifrad saja, haji saja. Ketika dia telah melakukan atau menunaikan umrah, maka cukup haji saja. Tanggal 8 dia harus berada di Mina. Ya. Setelah itu bermalam di sana, besoknya lagi berjalan melakukan perjalanan ke Arafah di tanggal 9, berwukuf di sana dengan panas-panas di bawah terik matahari. Artinya di zaman sekarang sekian kemudahan, di zaman dahulu luar biasa. Di zaman sekarang diberikan kemudahan masih amat sangat berat, ya. Bagi kita berat sekali, bukan tidak berat. Baik yang berjalan kaki ataupun yang menaiki kendaraan. Naik kendaraan, ya. Antum naik bis, jejer-jejer bis enggak sampai-sampai. Akhirnya banyak di antara para jamaah turun dan berjalan kaki menuju ke Arafah. Bayangkan berapa kilo berjalan kaki dari Mina ke Arafah. Kurang lebih mungkin, ya, kalau enggak salah sekitar 8 atau 9 kilo atau mungkin bahkan lebih. Perjalanan dari Mina ke Arafah. Berjalan, ya. Zaman dahulu lebih parah lagi, di Arafah pun mereka wukuf di bawah terik matahari. Di zaman sekarang sebagian sudah punya tenda yang resmi dengan ini itunya, ada tendanya, ada yang memperhatikan makannya dan lain sebagainya. Jika yang tidak, maka duduk di bawah terik matahari, berwukuf di Arafah dari dia sampai menjelang maghrib. Berat. Kemudian setelah itu kembali lagi bermalam lagi di Muzdalifah, kemudian kembali ke Mina, kembali untuk melakukan jumrah dan berangkat ke Mekah untuk melakukan tawaf dan sa'i di sana. Ya. Perjalanan yang berat. Oleh karenanya haji ini dikatakan jihad dengan tanpa perang. Jihad dengan tanpa perang. Nah, dikatakan haji. Ya, perjalanan haji luar biasa berat. Namun mereka meletakkan ihtimamnya terhadap ibadah tersebut. Ya. Abdullah bin Wahab bin Muslim. Satu ketika beliau pernah menceritakan, ya, beliau pernah menceritakan tentang keadaan dirinya. Kata beliau, ini nazartu, karena takutnya beliau, ya. Beliau menceritakan, ini nazartu, aku bernazar, kullama aghtabtu insanan, setiap aku menghibai manusia, ya, menghibai manusia. Perlu dicatat, ketika menghibai manusia, ghibah ini berbicara tentang orang lain di belakang layar. Artinya saudaranya tidak tahu, ya. Saya setiap menghibai orang lain, kata dia, saya bernazar an asuma sauman. Aku berpuasa dengan satu kali puasa. Karena khawatirnya dirinya terjerumus pada dosa ini. Karena khawatirnya dirinya mendapatkan dosa memakan daging saudaranya, bangkai daging saudaranya, na'udzubillah. Ya. Demikian dosa ghibah. Beliau karena khawatirnya terjerumus pada ghibah, fa igtabtu, kata beliau. Kemudian satu ketika aku pun menghibahi orang lain. Aku menghibahi orang lain, fa asum. Fa ajhadani. Kemudian perkara tersebut pun membuat diriku berat. Membuat diriku berat. Artinya dia tidak mampu karena namanya manusia. Ya. Tidak mungkin selamat dari permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Namun berbeda, ya, antara ghibah dengan tahdzir, ya, dengan memperingatkan manusia dari kejelekan. Tahdzir adalah perkara yang wajib, ya. Bahkan kata Imam Ahmad, lebih afdal, ya, lebih afdal daripada dia sholat, ya. Begitu juga sholat-sholat sunnahnya dan sebagainya. Lebih afdal, kenapa? Karena tahdzir, memperingatkan manusia dari kejelekan orang lain, adalah sifatnya untuk manusia, ya. Manfaatnya kembali kepada mereka. Adapun yang kita lakukan dari sholat, puasa dan seterusnya, untuk kita sendiri. Maka ini lebih afdal, maka berbeda antara ghibah dengan apa? Dengan memperingatkan dari bahayanya fulan dan alan ketika dia menyimpang. Maka beliau pun terjerumus pada sebuah ghibah dan beliau puasa dan memberatkannya. Maka beliau pun bernazar kembali. Fa inni nawaitu, kata beliau. Kemudian aku pun berniat. Kata Abdullah ibnu Wahab, fa inni nawaitu anni kullama igtabtu insanan atasaddaq bidirhamin. Ketika aku berghibah, menghibahi orang, aku berniat untuk bersedekah dengan satu dirham. Famin hubbi bidarahim fataraktul ghibah. Karena sebab senangnya dia terhadap dirham, karena sebab senangnya dia terhadap dunia, ya. Jangan salah, ya. Jangan salah di sini, bukan berarti seseorang cinta terhadap harta kemudian dia tercela, ya, selama dia tidak menunaikan, tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah dan dia menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, bukanlah sebuah perkara yang tercela, ya. Maka famin hubbi bidarahim, karena senangnya aku dengan dirham, fataraktul ghibah, maka aku pun meninggalkan yang namanya ghibah, ya. Maka di sini barakallahu fikum nastafid, ya. Hakikatan banyak sekali fawaid dari kisah Abdullah ibn Wahab dan kisah para ulama kita. Di antaranya barakallahu fikum bahwasanya yang kami sampaikan barusan tidak semua, ya, perkara yang kaitannya dengan dunia itu tercela. Tidak semua perkara yang kaitannya dengan dunia itu tercela. Manusia, ya, yang hidup di dalam kehidupannya tentunya butuh uang. Di dalam kisah beliau ini dikisahkan dirham. Ini menggambarkan kepada kita sedikitnya mata yang beliau miliki, sedikitnya bekal dan harta yang beliau miliki. Karena dirham ini gambaran daripada perak yang nilainya tidak setara dengan dinar, ya. Sedikit yang beliau miliki, namun dia senang dengan yang sedikit itu. Mengapa demikian? Karena dengan yang sedikit itu bisa mendukung akhiratnya. Sekarang dia mau bersedekah, ya. Dia mau bersedekah. tanpa dirham dan dinar, tanpa uang, baik itu uang kertas ataupun uang koin atau uang apa saja, ya, tidak akan bisa terjadi. Sedangkan di antara perkara yang dianjurkan adalah nafkah pada jalannya, bersedekah fisabilillah, termasuk amalan jariah yang terus mengalir hatta pelakunya telah wafat, telah meninggal dunia dengan uang, ya, artinya tidak sama sekali bertentangan Anda mencari dunia dengan Anda beribadah kepada Allah, dengan Anda menuntut ilmu, dengan Anda mengajarkan ilmu. Tidak ada hubungannya sama sekali. Selama sahib amal, orang yang bekerja tadi, ya, tidak menyia-nyiakan kewajibannya, dia diberikan tugas, diberikan kewajiban dengan ilmu yang dia miliki untuk berdakwah di jalan Allah misalnya, dia tunaikan. Begitu juga dia diwajibkan oleh Allah untuk memberikan kewajibannya dan hak-haknya kepada anak istrinya, dia berikan. Begitu juga untuk orang lain, daripada sedekah dan nafkahnya, dia berikan. Tidak menyia-nyiakan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kelebihan dari Allah yang diberikan kepada orang yang mempunyai harta yang lebih. Dan banyak di antara para sahabat yang seperti ini. Lantas kemudian sebagian orang yang wallahu a'lam, ya, apakah lupa terhadap apa yang dipelajari ataupun memang belum sampai kepadanya, kemudian menganggap bahwasanya yang bekerja, ya, fulan sahib dunia, fulan jangan didekati karena dia sibuk dengan dunia, fulan dan alan, ya, hanya karena bisnisnya dan usahanya yang terlihat nampak kemudian sukses, ya. Yang tidak sukses mungkin tidak dilihat, karena banyak sekali dari ikhwana yang bekerja namun pas-pasan hasilnya. Bahkan sebagian mereka bekerja dari pagi sampai malam, hasilnya ya itu-itu saja, ya. Namun sebagian mereka yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu dan basirah, dan juga diberikan harta yang lebih, ya. Nah, ini yang seperti ini mahsud, dihasati oleh orang. Fa takallama man takallam, berbicaralah siapa yang berbicara, sahib dunia, ya. Nas'alullah as-salamah. Ya akhi, yang seperti ini masih jauh lebih afdal daripada Anda yang pekerjaannya adalah, afwan, ini anak-anak sakit butuh bantuan, ya. Ahlus sunnah tidak demikian, ya. Maha kata ahlus sunnah. Mereka selalu menjaga dirinya dari apa? Dari tasawul, dari meminta-minta. Karena perkara ini adalah perkara yang tidak dipuji di dalam Islam. Ya. Masih jauh lebih baik daripada hatta da'i. Daripada seorang da'i. Justru seorang da'i harus berada pada barisan yang terdepan di dalam permasalahan-permasalahan ini. Kita ingatkan dengan apa yang terjadi dari para anbiya dan para sahabah. Kana Daud ya'kul min amali yadih, memakan dengan hasil tangannya. Begitu juga Nabi SAW kana tajiran, beliau adalah pedagang, ya. Begitu juga ma min nabi minal anbiya, tidaklah nabi daripada nabi-nabi kecuali yar'a ghanaman, ya, dia menggembala kambing, ya, menggembala kambing. Jadi masih jauh lebih baik, ya, ketika Anda tidak tahu hal-hal yang merusak muru'ahnya, hal-hal yang menjatuhkan dirinya karena penyelewengan terhadap agamanya dan manhajnya, maka tidak ada hak bagi siapapun untuk berbicara. Ketika dia berbicara, maka dia telah menghibainya. Dia telah ridha dirinya sendiri untuk memakan bangke daripada daging saudaranya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat yang demikian. Nah ini kembali lagi ya, akhirnya kemana-mana kita. Kembali lagi pada hadis ya, kepada hadis. Qala akhbarani Makhramah bin Bukairin, yaitu Abdullah bin Wahab berkata telah memberitakan kepadaku Makhramah bin Bukair ya, Makhramah bin Bukair rahimahullah. Beliau adalah Makhramah bin Bukair bin Abdullah bin Al-Ashaj ya. Qala an abihi, beliau meriwayatkan dari bapaknya yaitu Bukair bin Abdullah, yang hakikatnya ya Makhramah bin Bukair tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari bapaknya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya Abdullah bin Bukair Makhramah bin Bukair lam yarwi an abihi, kecuali beliau memegang kitab, memegang kitabnya, tulisannya bapaknya. Ya, ini kelebihan, sebuah kelebihan para a'immatul hadis, para ruwatul hadis. Minhum, di antara mereka ada yang menjaga hadisnya dengan hafalan, yang disebut dengan apa? Dhabt as-sadr. Ya. Minhum, ada di antara mereka yang hanya berpegang dengan tulisan, disebut dengan dhabtul kitabah. Di antara mereka ada yang mempunyai dua-duanya. Ya. Dhabtul kitabah dan dhabtus sadr, yang seperti ini yang lebih selamat, menjaga hadisnya dengan hafalan dan dengan kitabah. Ya. Yang berpegang dengan tulisan saja, jika kebakaran rumahnya habis ilmunya. Ya. Makanya inilah pentingnya kita menggabung antara hifz dengan menulis. Nah, ini faedah bagi para penuntut ilmu. Ya. Qala sami'tu Yazid bin Abdullah, yaitu Bukair bin Abdullah telah mendengar Yazid bin Abdullah bin Qusayt. Yazid bin Abdullah bin Qusayt Al-Laythi, beliau meriwayatkan dari sekian sahabat ridwanullah alaihim. Qala arsala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, satu ketika Abdullah ibn Umar mengutus gulaman, mengutus budaknya ya, budak di zaman itu disebut gulam, artinya gulam anak kecil ya, kebanyakan mereka dari kalangan anak-anak muda. Qala lahu gulaman lahu bizahabin aw biwariqin, yaitu mengutus budaknya dengan emas dan perak ya, dengan emas dan perak. Fasarafahu faamdara bisarfi, kemudian diperintahkan untuk menukarkannya. Faamdara bisarfi, kemudian faamdara maknanya amdara itu ajjala, dia mengakhirkan, mengakhirkan. Sedangkan min hadiyil Islam terkait dengan pertukaran emas dan perak dipersyaratkan di sana apa? At-taqabud ya, harus ada taqabud yadan biyadin, tangan dengan tangan, ini dia serah terima ya. Maka dibiarkan, bahasa kita wis nanti saja ya, nanti saja. Maka yang demikian ini dia telah terjerumus pada perkara yang haram, terjerumus pada perkara yang haram. Qala faraja'a ilaihi, kemudian sang budak tadi kembali kepada Ibnu Umar. Fajaladahu jaldan waji'an, kemudian Ibnu Umar pun memukulnya, mencambuknya ya, mencambuknya dengan cambukan yang menyakitkan, kata perawi di sini. Qala wa qala, dan berkata idhhab fakhud alladhi li, pergilah kembali, kata Ibnu Umar, ambillah milikku, wala tusrifhu, dan jangan kau tukarkan, artinya batalkan muamalah tersebut. Dalam keadaan beliau pun juga mungkin butuh itu ya. Namun beliau katakan batalkan. Fa syahidnya ya, syahidnya daripada asar ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau ingin berdalil dengan hadis ini atau dengan asar ini, bahwasanya di antara adab seorang tuan kepada pembantunya adalah dia boleh untuk mendidiknya dengan pukulan. Boleh mendidiknya dengan pukulan sehingga dengan pukulan itu menjadi efek jera. Ya, Islam walhamdulillah bukan yang anti dengan pukulan sebagaimana yang telah dipropagandakan oleh orang-orang barat. Orang-orang kafir mereka mempropagandakan bahwasanya Islam adalah agama yang garis keras. Mengapa? Coba lihat hadisnya. Muru auladakum bisalah. Ya. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat, wastabir 'alaiha. Kemudian dikatakan wadhribhum wahum abna'u sab' wahum abna'u 'ashr. Pukullah mereka ketika mereka usia 10 tahun, ya. Dan seterusnya pada sekian hadis terdapat di sana bolehnya kita memukul, termasuk juga pada asar ini, ya. Bukan hanya kepada anak, namun kepada orang yang di bawah naungan kita, di bawah asuhan kita, seperti pembantu, pegawai dan lain sebagainya, jika dengan pukulan itu akan membuat dirinya jera, ya. Akan membuat dirinya jera. Tayyib, insyaallah azan dulu. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da al-adhan. Naam, tafadhal. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan fawaid daripada hadis. Intinya bahwasanya beliau rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang adab seorang pemimpin, baik itu presiden, baik itu adalah pemimpin wilayah, bupati, kemudian di bawahnya sampai ketua RT, RW, dan juga mudir di sebuah sekolah. Ya. Siapa yang diberikan kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara adabnya adalah dia mendidik bawahannya. Jika bawahannya melakukan perkara-perkara yang haram, yang pertama dengan nasihat, karena ini adalah hukum asalnya. Hukum asalnya adalah mentanbih, memberikan peringatan dengan nasihat. Dan jika tidak mampu dengan nasihat, maka jika dibutuhkan dengan efek jera berupa pukulan atau cambukan pun diperbolehkan di dalam Islam. Dan di sini juga di dalam asar ini terdapat faedah bahwasanya sebagian sahabah ridwanullah alaihim ajma'in pun juga diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan tidak sedikit sebagian mereka. Sebagaimana Ibnu Umar di sini mempunyai emas dan juga perak, ya. Artinya itu adalah harta yang dimiliki, karena memang di dalam menjalani dan mengarungi kehidupan dunia maka pasti kita membutuhkan yang namanya harta. Namun, ya, yang menjadi contoh bagi kita dari seorang Abdullah ibnu Umar tidak menenggelamkannya harta yang dimilikinya. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika terjadi khalal, ketika terjadi sebuah kesalahan, maka Ibnu Umar pun tidak segan untuk memerintahkan untuk batal. Karena dengan terjadinya perbuatan tadi akan ada perkara yang haram yang terjerumus padanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, maka beliau pun membatalkannya. Ini yang perlu kita jadikan contoh. Begitu juga di sini terdapat faedah khawatirnya seorang sahabat Abdullah ibnu Umar dengan sekian fadilah yang dimilikinya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan setempel radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka secara umum, termasuk di antara mereka adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Namun beliau pun masih khawatir terhadap dirinya, ya, yang kemudian beliau pun tidak mau terjerumus pada perkara yang tidak terpuji atau perkara-perkara yang haram. Kemudian di sini juga di dalam asar ini terdapat bahwasannya keumuman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in demikian keadaannya, yaitu mendahulukan akhiratnya daripada dunianya. Apalah artinya dunia? Di antara mereka ada yang diberikan emas yang melimpah, perak yang luar biasa banyak, bahkan diberikan kebun yang luas, ya. Namun itu semua tidak menjadi sesuatu yang ada di atas bagi mereka. Yang mereka terapkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah. Carilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu dari akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupa nasibmu di dunia. Ala kulli hal. Begitu juga di sini di dalam asar ini terdapat faedah, yaitu bolehnya seseorang membatalkan sebuah muamalah jika dikhawatirkan pada muamalah tersebut perkara yang mahdzur, perkara yang terlarang. Ya. Maka demikian keadaan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Tayyib, insyaallah natruk al-baqiyah fi darsil lahiq. Kita tinggalkan sisa daripada hadis pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillah. Masih ada satu hadis lagi. Insyaallah pada pekan depan kita akan membacanya, karena waktu yang sudah tidak memungkinkan, sudah habis waktunya, sudah hampir memasuki waktu iqamah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.